Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salama minan niqam wal wafata 'alal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-karimul mannan, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh al-mab'utsu bi khairil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil a'yan, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sekian banyak makhluk-makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai macam jumlahnya ribuan, yang ada di lautan, yang ada di lautan, yang ada di daratan, manusia, hewan, binatang, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya yang terbuat, yang berasal daripada nur, yaitu malaikat, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia dikatakan Allah adalah makhluk yang sempurna, dan manusia diciptakan Allah dengan sesuai daripada apa yang telah diperlukannya. Manusia diberikan Allah subhanahu wa ta'ala akal. Manusia diberikan Allah subhanahu wa ta'ala mata untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, dan hati untuk merasakan. Dan manusia diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan daripada makhluk-makhluk yang lain. Tetapi ada di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para malaikat yang diciptakan Allah dari nur ataupun cahaya. Keadaan mereka tetap dan stabil. Mereka adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. La yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Keimanan mereka tetap stabil. Ada di antara mereka yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sujud, maka mereka sujud saja. Ada yang mereka diperintahkan Allah untuk rukuk, berzikir, bertasbih, bertahmid. Bahkan ada di antara mereka yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur sana. Kenapa demikian? Karena mereka memang sudah diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka selalu taat. Mereka tidak pernah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia apabila mereka taat, selalu beribadah, melaksanakan perintah Allah dan menjauh segala yang dilarang Allah, maka keimanan mereka nanti melebihi daripada imannya para malaikat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan manusia di kalangan para malaikat. Tetapi manusia yang sudah diberikan Allah kelebihan daripada makhluk yang lain, seumpama binatang, hewan, diberikan akal, diberikan panca indera, diberikan hati untuk merasakan, untuk mengetahui dan melihat yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kalau dia tidak menggunakan kepada hal-hal yang mendatangkan ridha dan kecintaan Allah, maka manusia keadaannya hina dan rendah, melebihi hina dan rendahnya daripada binatang. Waliyadzubillah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk manusia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara sekian banyak malaikat, ada panglima daripada para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyabdakan bahwasanya malaikat Jibril ingin menjadi bagian daripada manusia. Saudaraku, kenapa malaikat yang sudah dimuliakan Allah, malaikat yang sudah diciptakan Allah, keimanan mereka stabil, tetap dan terus tidak pernah menurun keimanan mereka, ingin jadi manusia? Karena ada hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan. Ini hanya bisa dilakukan oleh manusia, manusia, manusia pilihan, manusia yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisal." Saudaraku, Rasulullah SAW mengatakan, malaikat Jibril berkeinginan, bercita-cita, ingin menjadi bagian daripada manusia karena ada 7 perkara. Karena ada 7. Yang pertama, as-salawatul khamsu ma'al imam. Yang pertama, malaikat Jibril ingin menjadi bagian manusia, yaitu sholat 5 waktu bersama imam, atau sholat berjamaah bersama imam. Ini yang dirindukan, ini yang dicita-citakan oleh malaikat Jibril ingin menjadi manusia. Karena kalau malaikat Jibril masih berkapasitas sebagai malaikat, dia tidak bisa ikut bersama sholat berjamaah di belakang imam. Seandainya pun bisa, posisinya bukan sebagai manusia, tetapi sebagai malaikat yang tentu beda daripada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa mujalasatul ulama, duduk satu majlis dengan para alim ulama. Dalam hal ini maksudnya adalah belajar ilmu agama, belajar tentang ilmu yang menambah khasyah, takut kita kepada Allah. Belajar ilmu tentang halal dan haram, ilmu yang dibolehkan, ada hal yang dibolehkan, ada hal yang dilarang. Tentunya itu kita dapatkan kalau kita sudah duduk di majlisnya para alim ulama, kita mendapatkan ilmu. Yang ketiga, wa iyadatul marid. Yang ketiga, kata Nabi, malaikat Jibril ingin menjadi manusia karena manusia bisa mengunjungi orang sakit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melangkah keluar dari rumah kita menuju saudara kita, menuju rumah saudara kita yang dia terbaring sakit, kalau kita niat mencari ridha Allah, silaturahim, menunaikan hak tetangga, hak saudara kita, hak sesama muslim kita, dan kita menjenguknya ketika sakit, maka berarti, kata Nabi, kita sudah berada di taman-taman surga. Kita bukan hanya kita mendoakan orang yang sakit, tetapi kita disuruh minta doa kepada yang sakit. Karena selama orang itu sakit, dia bersabar mengharap ridha dari Allah, maka para malaikat berkerumun ketika kita minta doakan, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dilakukan oleh para malaikat. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, malaikat Jibril ingin menjadi manusia. Yang keempat alasannya adalah watasyi'ul janazah, yaitu menyertai, mentakziah atau menyertai jenazah. Apabila saudara kita ada yang meninggal dunia, jiran, tetangga kita, kerabat dan sahabat kita, besar pahalanya yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Apabila kita datang ke rumahnya mentakziah, bertakziah, mengungkapkan kita merasakan musibah, berbelasungkawa, kita memberikan kesabaran, mendoakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati. Kita mendoakan Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang sudah meninggal dunia. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang datang ke rumah saudara yang meninggal dunia, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Para sahabat bertanya, 1 qirat itu apa ya Rasulullah? 1 qirat itu adalah sama seperti gunung Uhud berupa emas. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengatakan, malaikat Jibril ingin menjadi manusia, wasuqyul ma, memberikan orang air. Saudaraku, jangan kita anggap remeh dan enteng ketika kita memberikan minuman, memberikan air kepada orang lain. Itu akan sangat bernilai, apalagi ketika orang sangat kehausan, di tengah orang yang sangat berhajat, kita bisa memberikan bantuan air untuk minuman, maka ini besar pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita lihat di negara-negara Arab di Timur Tengah sana, apabila pada saat musim panas, mereka orang-orang yang subhanallah, orang-orang yang punya kelebihan, di depan rumah mereka ada mesin pendingin air, itu dikhususkan untuk orang yang lewat agar bisa meminum airnya dan diminum. Kemudian yang keenam adalah wassulhu bainal isnain, mendamaikan dua orang yang bertikai. Dan yang ketujuh kata Nabi, malaikat Jibril ingin menjadi manusia adalah wa ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ini adalah kemuliaan bagi kita. Selama kita bisa melaksanakan tujuh ini, maka malaikat Jibril ingin menjadi bagian daripada diri kita, diri manusia. Ini hanya bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan daripada tujuh amalan yang luar biasa sehingga malaikat menginginkan hal demikian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina min 'indika wa afid 'alaina min fadlik wa ansur 'alaina min rahmatika wa anzil 'alaina min barakatik. Rabbana sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.